Bagaimana sikap kita jika bapak kita seorang pemabuk? Kita harus berusaha bagaimana beliau jauh dari mabuk-mabukan dengan 1000 usaha. Nasihat kalau bisa, kalau tidak dengan nasihat barangkali kita harus jadikan orang tua kita sadar, kita dekatkan ke pengajian. Artinya harus tetap usaha, tidak boleh putus asa ya. Udah mabuk sama mabuk, mabuk mau terserah-terserah, mau mati-mati, oh jangan. Bakti kita kepada orang tua adalah kita hentikan bagaimana agar beliau tidak mabuk, disentuh hati beliau, didekatkan kepada ulama, dijadikan mereka malu. Kemudian kita doa di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baktinya kepada orang tua yang mabuk lain, bukan dengan mengabdi tapi dengan berusaha bagaimana dia beliau bisa bertobat.